Bareng bersama Ramayana, ada Max Pro Shooting. Kasih dulu tepuk tangan yang mana untuk Brodein. Yupalapa. Selamat malam buat Pasopati dan eksekutif muda. Ada lagu kepaling permintaan dari panjenengan. Dong riko ngerti tulus welas hang ono ning dasar ati iki sing kira riko tega ngelarani natoni hang koyo kediki Halo Bunda,